Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada kesempatan yang penuh kebahagiaan ini kita bisa berkumpul di majlis yang penuh barokah. Majlis ilmu yang mana insya Allah pada kesempatan ahad ini kita akan ikuti daroh ilmiah bersama Al-Ustaz Faisal Mahri yang mana beliau telah hadir di hadapan kita tentang kejahatan, penggembosan dan sikap lembek terhadap manhaj al-haq. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh jajaran pemerintah dan juga masyarakat, dan syukron jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Al-Fadil Usama Faisal Mahri yang telah bersedia memberikan tausiah dan bimbingan ilmiah kepada kita semuanya. Dan langsung saja kita menuju acara inti, yaitu kajian ilmiah bersama Al-Ustaz Usama Faisal Mahri yang semoga akan memberikan kepada kita bimbingan yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Dan dimohon kepada ikhwan fillah semuanya untuk menonaktifkan atau menghentikan HP sejenak selama kajian, dan kepada akhwat fillah untuk menghentikan atau anak-anaknya jangan sampai ribut. Dan juga baik kita mulai saja, semoga akan kita simak bersama dan catat baik-baik apa yang akan beliau sampaikan. Kepada Al-Ustaz Usama Faisal Mahri Hafidhullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita di tempat yang suci nan mulia ini. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah yang menyatukan kita di atas al-haq, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang mana persaudaraan, persatuan di atas al-haq karena Allah dan di atas ajaran Allah dan Rasulnya merupakan suatu yang sangat berharga, merupakan suatu yang sangat besar, terkhusus kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kepada segenap Salafiyin. Hendaknya mereka sadar bahwa ini anugerah yang teramat besar yang Allah berikan pada mereka. Kewajiban kita untuk menjaga, karena kenikmatan jika tidak dijaga, tidak disyukuri sebagaimana mestinya, akan tercabut. Wa ma'adzallah min dzalik. Abu Lubabah suatu ketika di hadapan Imam Mujahid Ibnu Jabr rahimahullah, Imam Mujahid sampaikan kepadanya bahwa seorang muslim ketika berjumpa dengan saudaranya muslim yang lain dan mereka berjabat tangan, mereka bertemu saling cinta karena Allah, disatukan karena iman mereka, itu merupakan perkara terbesar yang sangat mulia Allah berikan kepada hambanya. Kata Abu Lubabah, itu perkara gampang, perkara sepele. Apa sulitnya? Adanya persaudaraan, adanya saling cinta, saling kasih sayang karena Allah dan di jalan Allah. Lalu Mujahid rahimahullah membacakan kepadanya ayat wa'allafa ma fi qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum. Kalau Allah yang menyatukan hati mereka, kalau saja engkau menginfakkan, membelanjakan semua yang ada di muka bumi, semua, berapa nilainya seluruh yang ada di muka bumi, untuk menyatukan mereka, membuat jinak kalbu yang satu dengan kalbu yang lain, saling mencintai, saling membela, saling menyayangi, gak akan bisa kamu mencapai itu seluruh yang ada di muka bumi. Kata Imam Mujahid, apa kamu anggap itu sepele? Apa kamu anggap itu gampang? Allah saja katakan, kalau seluruh yang ada di dunia ini kamu belanjakan untuk mempersatukan mereka, gak akan mampu, kamu gak akan bisa, itu hanya Allah yang berikan. Kata Abu Lubabah, maka aku sadar bahwa Mujahid afqah minni, beliau lebih faqih dariku. Maka persaudaraan ini, wajah-wajah yang kita lihat ini, yang disatukan di tempat ini, kita berharap dan memohon kepada Allah selalu agar batinnya yang di dalam dadanya sama seperti apa yang tampak dari luarnya. Mudah-mudahan Allah satukan kita di dunia ini dan di akhirat kelak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ahlus sunnah wal jamaah, mereka orang-orang yang kembali dalam beragama kepada tuntunan sunnah Rasul mereka sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang selalu mengamalkan dan berpegang teguh dengan seluruh yang mereka dapati dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam semampu mereka. di zaman yang banyak fitnah, di zaman yang banyak perselisihan, tentu orang-orang yang menghidupkan dan kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi asing karenanya, menjadi orang-orang yang diasingkan dan dianggap aneh oleh umatnya dan orang yang di sekitarnya. Perlu kita pahami kenyataan dari apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan kepada kita tentang asingnya sunnah dan ahlu sunnah di akhir zaman, karena dengan mempelajari itu akan semakin bertambah keyakinan kita, semakin kuat tamassuk berpegang teguhnya seseorang dengan sunnah Rasulnya, menambah kesabarannya dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ibtila, berbagai macam bala, ujian dan cobaan yang dia hadapi. Di Sahih Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada." Fatuba lil ghuraba. Dimulai Islam itu dalam keadaan asing, dianggap aneh oleh Quraisy, Arab dan sekitarnya, dan dia akan kembali teranggap asing di kemudian hari, dianggap aneh seperti semula, seperti awalnya. Maka berbahagialah. Tuba ditafsirkan dengan jannah, surga. Ditafsirkan pula dengan nama suatu pohon di dalam surga. Intinya kalaupun itu sama, berarti dia masuk surga. Orang-orang yang dianggap asing, dianggap aneh, maka ini berita, kabar yang hak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana awal Islam datang asing, aneh, maka di kemudian hari pun dia akan kembali dianggap aneh dan asing. Kembali di akhir zaman dia menjadi asing, karena semakin sedikit ahlul iman, orang-orang yang beriman, ahlul Islam, orang-orang yang muslim, yang Islam, di tengah mayoritas dan banyaknya ahlul fujur, ahlul tughyan, mereka yang melampaui batas, mereka yang fajir, yang musyrik, yang mubtadi', yang hizbi, yang ahlul ahwa, dan berbagai macam bentuk serta warna mereka. Rasulullah mengabarkan tentang ghuraba ini di dalam riwayat, hum an-nuzza' minal qabail. Mereka itu nuzza', sedikit dari kabilah-kabilah yang ada, dari suku-suku yang ada, sehingga dalam satu suku kabilah tertentu yang kembali mengamalkan Islam dengan hak, yang kembali kepada sunnah Rasulnya, mereka sedikit nuzak. Di suku ini paling ada 2-3, mungkin 1 orang. Begitu pula di kabilah yang lain, yang mengerti sunnah, mendakwahkannya, memperjuangkannya, mengamalkan dan mendakwahkan, ada 1-2 orang. Begitu pula di kabilah yang lain, nuzak minal qabail. Di setiap kabilah sedikit jumlah mereka. Di tengah banyaknya satu kabilah yang satu rumpun, satu nasab dengannya, kebanyakannya menyimpang, menyalahi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dianggap asing, dianggap aneh, dan dikucilkan, bahkan dimusuhi oleh sukunya sendiri, apalagi orang lain. Begitu pula di dalam riwayat Imam Ajurri tentang orang-orang yang asing ini, ketika Rasul ditanya, beliau jawab, alladzina yasluhun idza fasadan nas. Mereka itu orang-orang yang saleh dikala banyak mayoritas orang rusak. Fasad, rusak dalam agamanya, sehingga ketika orang mayoritasnya rusak dari tuntunan yang benar, dari Islam yang hak, mereka ghuraba ini sibuk membenahi dirinya, mensolehkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuba lahum, maka surga bagi mereka. Demikian pula di riwayat Tirmizi lafadznya dengan tsulatsi mazid, yuslihun ma'afsadan nas. Kalau tadi yuslihun pada diri mereka, ini yuslihun berarti mereka melakukan islah, membenahi yang dirusak oleh orang dari agama Allah, yang dirusak oleh manusia dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka benahi, mereka luruskan, mereka bantah yang batil, dikembalikan kepada al-haq. Ini sifat-sifat ghuraba yang Rasul kabarkan di dalam hadisnya. Berarti sifat mereka ini yasluhun, soleh, selalu sibuk membenahi dirinya. Dikala orang pada tenggelam dalam kerusakan maksiat, bid'ah, syirik, dan kekufuran, wal'iyadzu billah, mereka selamatkan dirinya. Yang kedua, mereka itu yuslihun, bukan pasif hanya pada dirinya, tapi juga aktif membenahi orang lain, mengajarkan dan berdakwah, menyampaikan agama Allah dan sunnah Rasulnya kepada mereka. Yang ketiga, sifat mereka seperti Rasul kabarkan, nuzak minal qabail, berarti yang memaksiati mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Yang menentang mereka lebih banyak. Yang sinis memerangi, menghalang-halangi mereka dengan berbagai macam cara lebih banyak dari yang simpati, lebih banyak dari yang mau dengar, mau taat, nurut, dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Sunnatullah pada para ghuraba ini. Makanya di riwayat Imam Ahmad, Ibni Umar mengatakan tentang mereka ini, unas nasun qalil, orang-orang yang sedikit, orang-orang saleh yang jumlahnya sedikit dibanding yang rusak, dibanding yang mereka menyimpang dari manhajul haq. Dengan demikian berarti seperti para ulama kita jelaskan, da'i kepada al-haq yang mengajarkan sunnah, paham, mengamalkan dan mendakwahkan itu kepada umat, begitu pula yang mau bersama mereka selalu lebih sedikit dibanding du'atul batil, da'i-da'i batil, penyeru-penyeru kepada kesesatan. Dan yang mau mendengar, yang mau menerima juga selalu sedikit dibanding mereka yang menolak dan memusuhi, jauh lebih banyak. Demikian Rasulullah kabarkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain mauquf kepada Ibni Umar, al-farrarun bidinihim, ghuraba pula orang-orang yang lari menyelamatkan agamanya. Yab'atuhumullah ma'a Isa ibni Maryam alaihi salam, dan Allah akan bangkitkan mereka bersama Isa alaihi salam, walaupun dalam sanadnya dilemahkan oleh sebagian ulama hadis. Tampak sekali di dalam riwayat-riwayat ini sifat para ghuraba yang selalu mementingkan agamanya, selalu mereka membela dan membenahi agama mereka juga agama umatnya, diselamatkan dari berbagai macam batil, diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja adanya fitnah, baik itu fitnah syahwat maupun fitnah syubhat yang jauh lebih berbahaya, selalu merongrong, selalu mengganjal, berusaha untuk mengganjal dan menghalang-halangi jalannya dakwatul haq, orang-orang yang mendakwahkan al-haq kepada umatnya. syaitan dari kalangan jin maupun manusia dengan berbagai kekuatannya, dengan berbagai macam caranya melakukan tipu daya, membisikkan kepada mereka syahwat ataupun syubhat, mengkanter dakwah al-haq yang disampaikan oleh ahlu sunnah. Demikian peperangan dan permusuhan terus berlanjut dan berjalan. Siapa yang mentaati seruan syaitan akan terjerumus wal'iyadzu billah kepada kehancuran dunia dan akhiratnya. Rasulullah telah kabarkan dalam hadis Irbad, "Fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Yang hidup dari kalian setelah aku akan melihat banyak perselisihan, akan mendapati perselisihan yang sangat banyak, berbagai macam bid'ah, berbagai macam hizbiyah, menjadi pintu yang mana masuk darinya banyak orang tertipu, menganggap itulah kebenaran, menganggap itulah agama Allah, padahal itu tipu daya dan seruan syaitan. Dari pintu syahwat dan pintu syahwat, syubhat dan syahwat inilah yang selalu menjerat banyak orang dari awam kaum muslimin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang iftiraqul ummah, perselisihan, perpecahan di tengah umat ini, beliau katakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka, terancam dengan neraka kecuali satu yang selamat. Dan itu beliau isyaratkan, man kana ala ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku hari ini mengikuti langkah dan ajaran beliau serta sunnah para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Imam Al-Amir As-San'ani rahimahullah, hadis ketika Rasul katakan 72 di neraka, satu yang selamat, menunjukkan bahwa turuqud dalal kathira, jalan untuk orang itu sesat, jalan cara metode untuk orang itu sesat banyak, berbagai macam sudah. Dan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu. Itu yang Rasul ingin sampaikan kepada umatnya. Jalan kebenaran hanya satu. Tidak ada dua. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, hal itu karena semua jalan tertutup ujung-ujungnya jalan buntu, tidak akan menyampaikan mereka kepada Allah. Hanya satu jalan yang terbuka, hanya satu jalan ini yang akan mengantarkan umat kepada Allah, kepada mardhatillah, kepada jannah. Hanya satu. Yang lain jangan harap, semuanya tertutup. Jalan inilah yang diajarkan Allah. Jalan inilah yang diajarkan, diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya melalui para sahabatnya, sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Maka kewajiban seorang mukmin untuk mengikuti jalan ini. Oleh sebab itu Rasulullah katakan, tamassaku biha, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajid. Wajib untuk kalian selalu kembali kepada sunnahku, sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Tamassaku, pegang erat-erat, gigit dengan gerahang kalian, menunjukkan sesuatu yang tidak akan dilepas, sesuatu yang harus terus dipertahankan sekuat tenaga, karena hanya satu ini yang menyelamatkanmu, hanya satu ini yang mengantarkan kamu ke jannatullah. Nas'alullah min fadlih. Maka siapapun yang dia di atas sunnah Rasul SAW, maka dia ghuraba, asing, dianggap aneh. Tetapi dialah firqa najiyah, dialah kelompok yang selamat, dialah ta'ifatul mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara fitnah-fitnah yang ada, dari syubhat-syubhat yang banyak, merupakan ancaman besar bagi siapapun yang mengikutinya, masuk di dalamnya. Karena Rasul katakan, finnar, neraka tempat kembalinya. Al-iyadubillah. Syubhat inilah yang menyalahi ajaran Rasul dan sahabatnya, yang memecah belah mereka, yang mencerai-beraikan mereka, membuat mereka saling bermusuhan, membuat mereka saling tuduh dengan keji. Tidak ada penyelamat pada Allah kecuali dengan kembali kepada tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran segenap para sahabat beliau. Kembali kepada para ahlu sunnah yang ghuraba, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah baina ahlil Islam ka ahlil Islam baina sa'iril milal. Ahlu sunnah di tengah-tengah muslimin, sedikit asing, sama seperti muslimin itu di tengah non-muslim yang beragama lain dari kufar dengan berbagai macam keyakinannya. Sedikit muslimin. Ahlu sunnah di tengah-tengah mereka lebih sedikit lagi. Lebih asing lagi. Demikian Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, tetapi tetap sedikit, tetapi mereka lah yang selamat. Sedikit, tetapi mereka mansurah, mendapat nusrah dari Allah, tetap akan ditolong, dibela oleh Allah, walaupun jengkel karenanya musuh-musuh mereka. Makanya Rasulullah katakan tentang mereka, ta'ifah mansurah ini, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Tetap ada ta'ifah mansurah ini, walaupun mereka sedikit, walaupun mereka minim, kecil jumlahnya, asing, dianggap aneh, dianggap paling benar sendiri, dianggap ekstrim, dianggap mutasyaddid, dianggap hulu, dianggap radikal, dianggap dan dianggap berbagai macam celaan, tetap akan dibela oleh Allah. La yadurruhum, tidak akan memadharatkan mereka, tidak akan merugikan mereka, karena mereka mansurah, Allah yang menjamin, membela mereka. Tidak akan memadharatkan mereka, orang-orang yang melakukan tahzil, menggembosi mereka, meninggalkan pertolongan kepada mereka. Wala man khalafahum, tidak pula memadharatkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka, menentang mereka. Berarti ada dua macam. Rasul SAW kabarkan orang-orang yang menentang dakwah, orang-orang yang selalu memusuhi dan menghalang-halangi dakwatul haq, yang selalu menghadang manhaj al-haq. Dua tipe orang secara umum. Yang pertama adalah al-mukhalifun, mukhalif yang memang dari luar sana menyalai. Yang kedua al-mukhadzilun, yang melakukan tahdzil. Tahdzil itu munculnya dari orang yang kamu menganggap pasti akan menolong kamu. Dalam perkiraan kamu, dia pasti membela kamu, tidak akan membiarkanmu, bahkan tidak akan memusuhi kamu. Itu perkiraan kamu. Ternyata sebaliknya yang terjadi. Itulah khudlan. Makanya kejadiannya ketika itu pada orang yang dekat denganmu dan kamu anggap sementara ini bersama kamu. Takdir. Gampangannya begini. Nas'alullah al-afiyah. Misalnya kamu bertiga, kamu dan dua temanmu, di tengah jalan kamu dicegat oleh preman atau semisalnya, mau dirampok, diminta hartanya. Kamu akan mempertahankan hartamu yang kamu bawa. Perkiraan kamu, dua orang temanmu ini pasti juga akan membela. Temanmu, sahib dan akrab denganmu selama ini. Perkiraan kamu mereka akan juga bela kamu, mati-matian istilahnya, demi selamatnya hartamu. Tapi di saat dibutuhkan pertolongannya, Di saat justru genting-gentingnya dibutuhkan bantuan dia, dia marah lari meninggalkanmu. Itulah khudlan. Khudalaka. Dia mengkhudlan kamu. Meninggalkan bantuan dan pertolongannya kepadamu. Saat itu diperlukan. Munculnya dari orang dalam. Munculnya dari orang yang kamu lihat selama ini bersamamu. Selama ini kamu anggap minna wa fina. Ini orang bersama kita, dari golongan kita. Masya Allah, mahsub min ahli sunnah selama ini. Khodalak. Dia tinggal pertolonganmu. Tidak membelamu. Tapi absyir. Tenanglah. Rasulullah SAW mengabarkan la yadurruhum, tidak akan memadorotkan kamu. Sebatas, kecuali sebatas adza. Sebatas gangguan saja. Artinya kamu sakit hati. Naam. Siapa yang gak sakit hati? Wajar. Kamu kecewa. Naam. Wajar. Manusiawi. Kamu sedih. Naam, sedih. Tapi untuk memadaratkan kamu, memadaratkan dakwamu, tidak akan. Itu jaminan Rasulullah SAW. La yadurruhum. Apapun yang mereka lakukan, madarat tidak akan ada. Seperti yang Allah katakan terkait ahli kitab, lan yadurrukum illa adza. Mereka tidak akan memadaratkan kalian kecuali sebatas adza. Sebatas gangguan saja. Panas telingamu mendengar celaannya. Kamu pegel, sakit hati, sedih. Sebatas itu. Tapi madarat, darar tidak akan ada. Enggak akan bisa mereka memadaratkan dakwah. Karena mereka mansurah. Allah yang bela. Allah yang menjamin. Subhanahu wa ta'ala. Mukhadzilin ini dia satu sikapnya tidak memberi pertolongan kepadamu di saat kamu butuh. Di saat kamu diserang sana sini. Di saat genting kamu menghadapi berbagai permusuhan, berbagai tuduhan, berbagai macam. Nah, dia tidak membela kamu. Satu. Kedua, wala dia bisa tutup mulut sehingga kamu pun selamat dari kejahatannya. Mukhadzil. Ini sifat mukhadzil. La nasarat wala sakata fataslam min syarrih. Dari dua sisi. Nolong kamu enggak. Kalau sebatas itu saja jelek. Tapi taruhlah dalam tanda kutip mending. Tak sekedar enggak bela. Ya wis enggak apa-apa. Pengecut ini orang takut. Labas. Enggak usah ditolong saya. Enggak usah kamu membela kami. Minggir. Tapi balaknya mereka ini enggak berhenti di situ. Bukan tidak hanya sekedar tidak membela kamu, tidak di lisannya, sehingga kamu tidak selamat dari kejahatan lisannya. Bicara, aktif, nulis, khutbah, ceramah, ikut nyerang kamu. Iya, memang mereka itu begini, bulan itu begini, keras, begini, begitu, caci makian, celam, sehingga topnya barisannya bersama orang yang memusuhi kamu. Khazalak, kesedihan bertambah, kekecewaan, nah, ada, tetapi madarat tidak akan bisa mereka lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu, ini semua nusus dari Quran dan Sunnah, tasliyah, hiburan bagi ahlu sunnah, penghibur lara, penghibur sakit hatinya, penghibur kesedihannya, menghibur diri dengan tafaqquh, memahami apa yang disampaikan Allah, apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bertambah imanmu, keyakinanmu dengan mempelajari semua itu. Bukan seperti ahlul bid'ah dan hizbiyin, kalau mereka sedang ingin melibur lara dan kesedihannya mendengarkan anasyid, ya, wa'illah bikin sandiwara ini, panggung itu. Nah, ahlussunnah dengan kembali mengkaji, mempelajari, memahami apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya, terhibur. Kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, ama innahu ma yadhhabul Islam walakin yadhhabu ahlus sunnah. Ketika beliau bicara tentang hadis ini, bada al-islamu ghoriban, Islam itu dimulai asing dan kembali asing, beliau katakan berarti bukan Islamnya yang hilang, bukan Islam yang tiada, tetapi yang tiada dan semakin berkurang dan berkurang ahlus sunnah, ahlul haq, yang ghuraba. Ahlul Islam masih ada dan banyak, tetapi yang dimaksud hadis dan yang menjadi musibah di umat ini sedikitnya ahlus sunnah, al-mutamassikin di sunnati nabiyihim, orang-orang yang benar-benar faham, mengerti, berpegang dengan sunnah-sunnah ajaran Rasulnya. Sehingga seperti Rasul katakan, nuzza' minal qabail, mungkin di satu suku besar, suku ini, suku itu, anggota suku itu mungkin ribuan, dalam ribuan itu paling cuma satu yang ahlu sunnah, yang salafi benar-benar di atas manhaj salaf. Dari ribuan sukunya, ya Allah, satu orang, nuzah minal qabail. Di satu negeri mungkin bahkan, di satu daerah hanya satu, dua orang, tiga orang, bisa dihitung dengan jari. Yang gak ada itu bukan Islamnya, bukan ahlul Islam, kata Auza'i, Imam Abdurrahman bin Amr rahimahullah, tetapi ahlus sunnah. Oleh sebab itu, para ulama sunnah, a'immatul huda rahimahumullah, selalu memuji sunnah dan ahlus sunnah, orang-orang yang berada di atasnya, berpegang dengannya, mempelajari, mendakwakan, mengamalkan. Mereka sifati mereka dengan keasingan, dianggap aneh, asing, sedikit, minoritas. Seperti yang Hasan al-Basri sebutkan rahimahullah, ketika itu beliau menyampaikan wasiat kepada murid-muridnya atau para sahabatnya, ya ahlas sunnah tarafaku rahimakumullah, wahai ahlus sunnah, berlemah lembutlah di antara kalian. Fa innakum min aqallin nas, karena kalian itu orang yang minoritas sifat bagi ahlus sunnah. Orang yang minoritas, orang yang sedikit. Berlemah lembutlah, berkasih sayanglah terhadap diri kalian, agar kalian tidak berkata atau berperilaku sesuatu yang menyeret diri kalian kepada problem. Karena itu akan menghancurkan dan semakin melemahkan kalian dan dakwah kalian. Jangan kalian lakukan sesuatu yang menyeret kalian kepada bala, akan semakin parah dan berat bagi kalian nantinya. Tarafaku, hati-hati kalian. Kalian itu minoritas, sangat sedikit. Yang minoritas pun itu kadang di antara mereka, karena perangnya ilmu, jauhnya dari bimbingan ulama, kurangnya hikmah, melakukan sesuatu yang mengakibatkan problem mereka hadapi, urusan sana sini, terkadang seringnya membuat dakwah pun terbengkalai karenanya. Dan jelek gambaran sunnah, gambaran ahlus sunnah di mata banyak orang akibat perilaku yang tidak bijak, tidak dalam bimbingan ilmu. Tarafaku, kata Hasan al-Basri, jaga, berlemah lembutlah, jangan sampai kamu berkata atau berbuat sesuatu yang akan merepotkan diri kamu sendiri. Yang sedikit itu pun masih juga direpotkan dengan para mukhadzilin yang mengaku dari mereka tetapi tidak memberi pembelaan terhadap yang sedikit ini. Ya reit kalau seandainya dia hanya sebatas tidak memberi pembelaan, wala dia tutup mulut untuk yang sedikit ini selamat dari ketajaman lisannya. La, dia berbicara, dia nulis, apalagi sekarang ya, ada BBM, ada Facebook, ada internet tersebar ke seluruh dunia. Komentar, bicara sana kemari. Wala dia tahu ilmu, wala punya akhlak bahkan. Omongan yang tidak didasari ilmu, tidak didasari akhlak. Sesuatu yang hanya menambah permusuhan, kebencian. Wallahi bukan demikian dakwah. Asy-syahid barakallahu fikum ini diungkapkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Tabi'in abad kedua Hijriah. Sekarang kita di abad ke-15. Ada 13 abad atau 12 abad lebih antara kita dengan beliau. Di zaman tabi'in sudah seperti ini omongannya Hasan Al-Basri. Hati-hati, jaga, pertimbangkan segala sesuatunya. Banyak musuh kalian. Jangan sampai kalian akan menghadapi problem, masalah. Apalagi seandainya Hasan Al-Basri hidup di zaman ini, entah apa kiranya akan beliau katakan rahmatullahi alaih. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam permasalahan ini perlu kita memahami bahwasanya ulama sunnah dari masa tabi'in, Hasan Al-Basri, Yunus bin Ubaid, dan a'immah tabi'in banyak, ketika menyebutkan sifat para ghuraba, menyebutkan orang yang soleh, sibuk mensolehkan dirinya dikala kerusakan dan kefajiran fujur banyak, itu gharib, aneh. Aneh dia tidak terpengaruh, aneh dia gak mau ikut-ikutan arus dari mayoritas orang. Aneh. Lebih aneh lagi, mereka berusaha membenahi diri, membenahi orang lain, berdakwah dikala orang banyak rusak, bahkan merusak orang lain, dia luruskan. Batil dia bantah. Dia beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Dikala orang banyak malah rusak, bahkan melakukan perusakan. Lebih aneh lagi. Ada apa? Dia sibuk mengurus orang. Kalau kata orang awam, urus saja dirimu sendiri. Aneh bagi mereka, ngapain kamu sibuk ngurus orang? Biar orang jungkir balik. Tapi ahlu sunnah tidak demikian. Yuslihun ma'afsadannas. Mereka membenahi apa yang dirusak manusia. Dan itulah sifat orang-orang yang Allah kecualikan dari kerugian. Illal ladzina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, yasluhun, watawasaw bilhaq, mereka saling mewasiatkan al-haq, mewasiatkan kesabaran, yuslihun, membenahi, berdakwah kepada yang lainnya. Demikian mereka istiqamah dalam manhajul haq, istiqamah dalam agama Allah ketika banyak yang menyimpang, bergelimpangan dari siratul mustaqim, selalu sibukkan diri dan membenahi, mendakwahi orang lain. itu mereka. Dari hadis Abu Umamah, Abu Dawud dan Tirmidzi, juga di Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli syai' iqbalan wa idbaran." Segala sesuatu itu ada majunya, ada mundurnya. Segala sesuatu ada masanya di mana dia berkembang dan maju terus tumbuh. Ada masanya pula dia mundur, mundur dan berkurang. Wa inna min iqbali hadzal din ma kuntum alaihi min al-'ama wal jahala wa ma ba'athani Allahu bih. Adapun dari kemajuan agama ini, majunya agama ini, dulunya diingatkan oleh Rasulullah SAW, kalian itu buta, jahil, dalam syirik, dalam bid'ah, dalam kufur, dalam maksiat, berbagai macamnya, sudah mabuk-mabukan, zina dan yang lain, saling membunuh. Lalu Allah mengutus aku pada kalian. Kalian tinggalkan syirik. Allah selamatkan kalian darinya, maksiat. Maju kalian. Dibenahi amal ibadahnya, akidahnya, iman, akhlaknya, muamalahnya. Dibenahi, maju, maju. Bertambah. Wa inna min iqbali hadzal din an tafaqqaha al-qabila bi asriha hatta la yujadu fiha illa al-fasiq wal fasiqan fahuma maqhuran dalilan in takallama kumi'a wa quhira wa tuhida. Rasul katakan, maka dari majunya agama ini pula kabilah, suku tertentu, tafaqquh, bertafaqquh, belajar syariat, ilmu agama, semuanya dari suku ini. Sehingga kalaupun ada yang aneh, yang la'ab, suka main-main, tidak serius, dari suku ini ada satu dua orang fasik, fajir, satu dua orang. Yang mayoritas dari suku ini, masya Allah, tafaqquh, belajar terus membenahi diri mereka, belajar ilmu, beramal soleh, berdakwah. Maka dua orang fasik ini di sukunya maghuran, zalilan, dalam keadaan terhina dan maghur, tertindas dia. Sempit ruang baginya, enggak bisa. Karena mayoritasnya orang-orang saleh, mutafaqihin, belajar agama. Kalaupun satu dua orang fasik ini mau sok bicara, ya, kalau katanya jamaah yahannu mau bicara agama ngawur ini, umi'a, segera dibantah, segera didiamkan dan tertekan dia, tertindas, tidak bisa menampakkan kefajirannya, kalah dan meghur. Ini majunya agama. Kejelekan, penyimpangan menjadi asing di tengah-tengah al-haq. Menjadi aneh nyeleneh di tengah-tengah manhaj al-haq min iqbal hadzal din. Orang segera cemburu dan menolak. Apa ini? Aib ini. Bukan demikian agama mengajarkan kita. Bukan seperti ini Rasulullah contohkan ke kita. Bukan seperti ini kita dapati para sahabatnya. Segera ditolak. Gak ada yang dengar. Gak ada yang nerima. Gak ada yang simpati bahkan padanya. Majunya agama. Inna likulli syai'in iqbalan wa idbar. Masing-masing segala sesuatu itu ada masa majunya, ada masa mundurnya. Ini yang Rasul sebutkan dari majunya. Wa inna min idbari hadzal din, tapi dari mundurnya agama ini, antajfual qabilah biasriha hatta la yura fiha illa al-faqih wal faqihan. Satu kabilah jafa. Jafa itu kering. Kering dari ilmu. Kering dari sunnah. Kering dari al-haq. Semuanya. Sak kabilah, sak suku. Sehingga tidak kamu dapati di kabilah suku itu kecuali satu faqih atau dua orang faqih yang belajar agama, faham, mengerti sunnah, mengerti manhaj salaf yang benar, akidah itu begini, akhlak, manhaj. Satu alim, dua alim dalam suku itu. Fahuma makhurani dalilan. In takallama fa amara bil ma'ruf wa nahaya 'anil munkar qumi'a wa quhira wa tuhida fahuma maqhurani dalilan la yajidani 'ala dhalika hawanan wala ansara. Dua orang alim, satu atau dua orang alim di suku ini maqhur, tertekan, tertindas, asing, aneh di tengah kabilahnya yang kering, jauh dari ilmu, jauh dari ulama kabilahnya. Tertindas dua orang ini. Kalau mereka berbicara, bernasehat, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, ditolak, dibantah, dicela, dicaci maki, ditekan, ditindas. Demikian keadaan dua orang ini. Dan dia tidak mendapati penolong di kabilahnya yang membela dia, membela dakwahnya. Tidak pula dia mendapat keringanan. Artinya berat resiko dan konsekuensi yang harus dia hadapi di tengah-tengah kabilahnya sendiri, orang-orangnya sendiri. Sehingga al-haq gharib fil bid'ah fil batil. Kebenaran kali ini yang dari kemunduran agama menjadi asing di tengah-tengah batin, di tengah-tengah bid'ah yang lebih berkuasa, lebih dominan. Wal'iyadu billah. Mundurnya dari kemunduran agama. Kebalikannya persis seperti yang pertama. Maka ahlul haq, ahlus sunnah, mendapatkan cobaan, gangguan, dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sudut, bahkan dari keluarganya sendiri, bahkan dari orang terdekatnya sendiri, istrinya mungkin, anaknya mungkin, teranggap asing oleh mereka. Seperti yang disebutkan tentang Imam Al-Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, disebutkan istri beliau suatu hari berkata kepada beliau, arahanallahu minka, arahanallahu mink, mudah-mudahan Allah merahatkan kami sekeluarga darimu. Jawaban Umar bin Abdul Aziz di luar dugaan istrinya, Umar mengatakan amin. Tentunya istrinya menginginkan makna tertentu, dan yang difahami atau yang dimaukan oleh Umar dengan aminnya sesuatu yang lain. Amin. Yang dimaukan istrinya bahwa dengan dakwah dan berpegang teguhnya seorang Umar bin Abdul Aziz dengan al-haq, dengan sunnah, sempit bagi keluarganya, menyempitkan keluarganya dalam perkara-perkara dunia, terlebih zuhudnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sehingga mau ini tahan sama beliau, enggak usah, enggak boleh, haram, maksiat, ini itu. Kadang enggak kuat mereka sehingga mengatakan seperti ini. Arahanallahu mink. Semoga Allah merahatkan kami darimu, artinya bahasa halus itu, kalau bahasa kasarnya cepeto mati gitu, supaya kami bisa bebas dari tekanan dan kekolotan kamu terhadap agama ini. Dikit-dikit gak boleh, gitu kan, biasa kamu dengar di keluarga. Apa kamu dikit haram, dikit subhat gak boleh, ini bid'ah, ini gak bisa hidup, gak bisa ini. Jadi seperti itu, sama di zaman Umar bin Abdul Aziz. Artinya untuk kita pahami bahwa Umar ketika melihat umatnya secara umum atau bahkan keluarganya secara khusus, karena banyak yang perlu dibenahi, banyak yang perlu diluruskan, ketat beliau dan tegas kepada keluarganya. Kalau seseorang di tengah keluarganya sampai disikapi seperti ini, artinya istrinya sendiri, orang paling dekatnya, atau anak cucunya, atau mungkin orang tuanya, pamannya, bibinya, kanan kiri, kakak, adik, orang-orang terdekat dia sudah sampai mengatakan itu, arahanallahu mink, semoga Allah bebaskan kita darimu, Berarti karena sangat kuatnya, sangat seringnya kamu beramar ma'ruf, bernahi mungkar kepada mereka, selalu kamu membenahi, menasehati mereka, selalu kamu larang dari yang haram, yang jelek, maksiat, selalu kamu perintah, kamu ajak kepada yang ma'ruf, bagi mereka terasa berat, terasa sulit. Apalagi kalau itu kepada orang lain di luar keluarganya, orang dekatnya saja sampai seperti itu. Tadi diaminkan oleh Umar bin Abdul Aziz, karena yang beliau maukan dengan aminnya, makna lain dari kata ini bisa juga dipahami arahanallahu minka, agar Allah memberikan roha darimu. Artinya keluarganya roha, rahat, jadi senang. Jadi bisa difahami demikian, tapi bukan makna itu yang dimaukan istrinya, yang dimaukan tadi. Walhasil Umar bin Abdul Aziz, seperti a'immah sebutkan, al-khalifah salata. Khalifah itu ada tiga, artinya tentunya lebih khalifah, cuman yang mereka maukan dari perjuangannya yang mencolok dan begitu besar bagi umat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayyam ar-riddah, di masa memerangi murtadin, sehingga selamat umat ini dengan izin Allah karena ketegasan dan kegigihan Abu Bakar. Kemudian Umar bin Abdul Aziz fi raddil madzalim, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dalam mengembalikan kezoliman. Banyak kezoliman sebelum beliau, tanah ini itu, harta dirampas oleh Khalifah Umayyah sebelum beliau, maka dikembalikan kepada yang berhak oleh Umar. Ini tanah kamu ambil, ini milik kamu, ini hak kamu. Yang ketiga, al-mutawakil alallah, Abbasi, yang karenanya dikembalikan ahlus sunnah dan dihapusnya kebid'ahan khulqul Quran dari Ibn Abi Du'at, kembali kepada madhab ahlus sunnah. Al-Quran itu kalamullah, khair makhluk, kembali kepada Imam Ahmad dan para imam yang lainnya. Kata Syekh Abdullah Ibn Salfiq Ad-Dhafiri hafizahullah, dan aku menambah, Syekh Abdullah yang keempat, Abdullah Ibn Abdul Aziz Al-Saud, Raja Saudi yang sekarang, karena mengeluarkan SK banyak dan panjang isinya, antara lain mereka tetapkan bahwa jaringan Al-Qaeda, Tanzim Ikhwanul Muslimin adalah sesat dan musuh bagi negara, sehingga dilarang total dan terang-terangan, dan barang siapa yang diketahui ikut masuk baiat menisbatkan dan dalam jamaah ini yang disebutkan banyak tentunya sekian, akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Al-Muhim, kembali kepada pembahasan kita, bahwa A'immatul Huda para ulama mereka yang menghidupkan sunnah Rasul mereka yang membenahi umatnya dari berbagai kerusakan yang ada selalu menghadapi dua kelompok ini. Mereka asing dan dihadapkan kepada para mukhalifin dan mukhadzilin. Kalau kita amati hadis Muawiyah, hadis la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, merupakan mukjizat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis juga diriwayatkan oleh Tsauban di Sahih Muslim. Nah, dua kelompok ini selalu menghalang-halangi dakwah dan perjuangan Ahlus Sunnah. La yadurruhum man khadahum wala man khalahum. Orang-orang yang melakukan takdzil dan mukhalafah. Al-mukhalafah atau al-mukhalif, orang yang nentang, yang menyalahi, memang ajarannya menyalahi, beda Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan yang lain-lainnya, tampak jelas ya di luar shaf sana dari Ahlus Sunnah. Tapi bala dan ujian yang berat adalah dari mukhadzil ini, yang teranggap orang dalam, teranggap dari kamu, tetapi justru tidak membela, justru menambah beratnya ujian Ahlus Sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, takdzil tentunya dikatakan takdzil dari orang yang dekat denganmu. Makanya dalam bahasa Arab dikatakan akhi khadalani, sahibi khadalani. Yang melakukan khudlan itu temanku, sahib, saudaraku, bukan musuh. Salah kalau dikatakan adui khadalani, keliru. Musuhku meninggalkan pertolongan, gak mungkin memang dia musuh bagi kamu. Yang gak mau nolong kamu itu yang disebut saudaramu, teman dekatmu, orang dalam. Al-khudlan terbagi menjadi dua. Ada yang disebut al-khadil, ada yang disebut mukhadzil. Mereka yang menggembosi manhajul haq, menggembosi dakwah Ahlus Sunnah, dua. Khadzilun dan mukhadzilun. Al-khadzilun, al-khadzil tadi, orang yang kamu harap, yang kamu kira, kamu duga membela, menolong kamu di saat itu sangat diperlukan, tapi gak ada, gak kamu jumpai, lari dia, tinggalkan pertolongan padamu. Ini adil. Yang kelompok kedua, jenis kedua, mukhadzil. tahdzil. Siapa mukhadzil ini? Mukhadzil adalah yang punya pembicaraan dan komentar miring terhadap dirimu, yang membuat senang musuh-musuhmu, bahkan musuh-musuhmu terwakili. Mereka nggak santai, duduk tenang, tidak capek-capek menghadapi kamu karena sudah ada pion dan bala tentaranya, para mukhadzil yang menggembosi dakwahmu. Dan keduanya penyakit yang mematikan, wal'iyadzu billah, penyakit yang merusak dan menghancurkan umat, nasallallahu al-afiyah, al-khudlan maupun at-tahdzil. Dia mukhadzil berbicara untuk mengkanter dakwah yang kamu sampaikan, memberi komentar-komentar miring untuk menggembosi dakwah yang kamu tegakkan, baik itu penyampaian al-ilm, al-haq, ataupun dalam rangka raddul batil, membantah batil, termasuk dalam hal ini tahdzir. Ketika ahlus sunnah mentahdzir kelompok atau orang tertentu, mukhadzil ini bernyanyi, mengembosi apa yang mereka ahlus sunnah sampaikan dengan berbagai macam cara, suara-suara mereka. Ahlus sunnah giat dan sedang semangat-semangatnya mengingatkan umat dari berbagai bahaya, syubhat dan fitnahnya sururi, dari fitnahnya ihya uturas dan antek-anteknya, kaki tangannya, dai-dainya, Ali Hasan Al-Halabi, Abdul Hasan Al-Ma'ribi dan yang bersamanya. Kamu dengar suara mukhadzilin ini bernyanyi. Ihya uturat. Kamu tidak akan ditanya di kuburan tentang ihya uturat. Kamu di kuburan itu ditanya siapa Allah, Rob, siapa Robmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Yukhadzil. Nah, ada apa di tahdzir ya uturat? Nggak akan ditanya itu di kubur, menyibukkan umat dari belajar akidah. Terkadang dia katakan pula, kalau menerima bantuan dana dari Eutoroh itu cerdas namanya untuk kepentingan dakwah. Sementara ahlus sunnah sedang berupaya untuk menyelamatkan umat dari makar dan syubhat mereka, digembosi mukhadzil. Perbuatannya pun demikian, ikut hadir di daurah-daurah mereka, pembelaan kepada tokoh-tokoh mereka, mukhadzilun. Radio Roja misalnya, ahlus sunnah mentahdzir, dia yukhadzil. Bagus dia. misinya Masya Allah menyebarkan dakwah, kajian tauhid, kajian ini, akhlak dan lain sebagainya. Lebih banyak maslahatnya daripada orang awam dengarkan lagu radio-radio awam yang ada, katanya yukhadzil. Selalu demikian ahlus sunnah berbuat apa, dia mengkanter, dia mengembosi, sehingga lawan merasa senang dan merasa terwakili. Gak perlu capek-capek menghadapi ahlus sunnah, sudah ada yang menghadang mereka, mukhadzil. Padahal perlu diingat bahwa agama ini Allah yang jaga, Allah yang bela. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran, kami pula yang menjaganya. Allah yang jaga. Dengan sikap mereka pula, mereka terharamkan, baik yang khadil ataupun mukhadil, terharamkan dari fadilah, pahala besar jihad fisabilillah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fisabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya berbaris-baris seperti bangunan yang kokoh. Fadilah. Kalau itu terkait jihad dengan pedang dan senjata, begitu pula jihad dengan hujjah dan bayan, dengan dakwah kepada al-haq, membantah segala syubhat dan kebatilan. Dan itu jihad para nabi semuanya. Terharamkan mereka dari fadilah dan pahala jihad itu. Kata Syekhul Islam rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, seperti para imam-imam bid'ah, tokoh kebid'ahan, dari para penganut ajaran yang menyalahi Quran dan Sunnah, ibadah yang menyalahi Quran dan Sunnah, maka menjelaskan hakikat mereka kepada umat, mentahzir umat dari mereka, wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Sampai-sampai ketika ditanya kepada Imam Ahmad, orang yang sholat, puasa, i'tikaf, ibadah, lebih kamu senangi apa yang membicarakan, membantah ahlul bid'ah? Kata Imam Ahmad, kalau dia sholat malam, puasa, i'tikaf, pasif, hanya untuk dirinya. Tapi jika berbicara, membantah ahlul bid'ah, itu untuk keumuman muslimin, itu yang lebih afdal, memberi manfaat, menjaga agama kaum muslimin, dan itu termasuk jihad fisabilillah, membela syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perkara khudlan maupun takhdil, apa yang mereka lakukan dengan mengungkit-ngungkit sesuatu yang sekilas tampak baik, sekilas tampak itu kecemburuan dan pembelaan kepada syariat, tetapi isinya penghancuran kepada syariat itu sendiri. Mereka suarakan Ahlus Sunnah tidak mementingkan akidah. Sementara orang tahu akidah penting, pokok bahkan dalam Islam. Baurol di sana, di sini, di ujung Indonesia sana, bahkan 2 atau 3 hari mentahzir Iyaw Turoth ini, padahal mereka butuh akidah, tidak diajarkan. Dusta. Untuk membuat orang lari dan benci dari as-sunnah. Syubhat-syubhat mereka tentunya banyak yang mereka lontarkan terkait manhaj Ahlus Sunnah, terkhusus dalam masalah tahdir. Dilarikan ke sana kemari dengan syubhat jarah mufassar atau tidak mufassar. Bagaimana jika itu diselisih oleh yang lain? Begitu pula syubhat mereka harus adanya kesepakatan seluruh ulama dalam menjarah. Jarah itu tahdir sekarang kepada seorang dai, harus sepakat. Kalau ulama enggak sepakat, berarti tidak teranggap jarah kepadanya. Ini syubhat mereka. Allah, hanya 1-2 alim yang berbicara yang enggak bisa diterima. Kemudian syubhat mereka pula adamul ilzam. Tidak mengikat. Tidak mengikat. Kalau seorang alim mentahdir kelompok ini atau fulan bin fulan, itu tidak mengikat, tidak harus saya mengikuti perkataan si alim tersebut. Syekh Robi sudah bicara ini misalnya, tahdir kepada ini, Syekh Muhammad atau Syekh Ubed atau siapa, itu tidak mengikat. Saya bebas, mau saya terima, mau saya tolak. Nah, syubhatnya mukhadzil. La yulzimuni, kata mereka. Enggak mengikat saya, enggak mengharuskan saya harus terima. Itu perkara ijtihadiyah tahdzir. Seperti yang disuarakan Ja'far Saleh dan yang bersamanya. Ijtihadiyah. Bahkan yang entah dia tulis, dia bicara dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sedang akalnya sehat atau tidak, dia katakan itu kan omongannya Syekh Robi berbicara, dan beliau bukan Rasul, bukan Rob bahkan, untuk pasti benar dan harus diterima, harus ditaati omongannya. Mukhadzil, mengembosi dan mentakhdzil ahlul haq dari dakwah mereka. Dan beberapa syubhat-syubhat lain, termasuk anggapan mereka kalau seseorang itu dibid'ahkan, maka itu berarti penganggap telah dikafirkan dari Islam, sehingga dia gak mau membid'ahkan orang yang berhak dan telah dibid'ahkan oleh para ulama. Syubhat dari mereka. Dan beberapa syubhat-syubhat lain. juga yang sering didengung-dengungkan mereka, bahwa itu yang paling mending. Daripada lebih baik. Ini seperti yang mereka suarakan tentang rojak, tadi rojak paling mending. Ngajarkan akidah, menyuarakan sunnah. Nah, daripada dengar radio itu isinya khuzabalat, khurafat, bid'ah, maksiat, lagu-lagu dan yang lain-lainnya. Mendingan ini. Atau kalau di suatu kota, suatu tempat tidak ada dai lain kecuali ini, seorang sururi, seorang turati, hizbi, mending dia yang paling mending. Datang ke majelisnya, ikut mendengar, ambil ilmu darinya. Syubhat. Dari beberapa syubhat mereka, insyaallah itu akan kita kaji bagaimana ulama mendudukkan dan membantahnya. Kajian setelah sholat duhur, sesi kedua, biiznillah. Wa antum isbiru. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabi Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi kajian ilmiah sesi yang ke-1. Nanti insyaallah akan dilanjutkan sesi yang kedua setelah ba'da zuhur. Dan semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat pada kita, difahami dan juga diamalkan. Amin ya rabbal alamin.